Mitra Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi mengungkapkan, salah satu tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR saat ini adalah revisi Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan. Menurutnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kaku itulah salah satu penghambat masuknya investasi ke Indonesia selama ini. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika melihat perkembangan terakhir, sepertinya baik buruh maupun pengusaha sama-sama ingin adanya revisi Undang-Undang 13. Tapi kenapa tidak segera dilaksanakan, Pak? Iya, dua-dua kita ingin revisi. Buruh tidak setuju, misalnya outsourcing, kita tidak setuju, misalnya pesangon yang begitu tinggi. Di dunia tidak ada setinggi kita. Ya, di dunia itu tidak ada, kalau buruh itu berbuat kriminal, kita tidak bisa berhentikan. Kita mesti tunggu putusan pengadilan. Ya, jadi bagaimana orang berani investasi? Ya, jadi yang begitu-begitu, buruh juga nggak suka karena outsourcing, sehingga semua pengusaha itu pakai outsourcing aja untuk menyelesaikan pekerjaan soal buruh. Dan ini sangat tidak sehat dan sangat tidak membantu buruhnya sendiri. Nah, ini dua-dua kita mau ganti, tapi pemerintahnya juga masih ragu begini, ragu begitu. Karena beginilah, serikat buruh kita ini kan ada lebih dari 100 ya. Yang paling banyak itu tentu serikat buruh, bagaimana kita mengatur serikat buruh yang punya anggota di pabrik-pabrik kita. Kalau ada juga serikat dekat buruh itu nggak punya anggota. Ya itu sekarang kan undang-undang kita 10 orang bisa bikin serikat buruh. Dan biasa itu yang paling ribut dan paling suaranya keras itu untuk menentang ini dan itu. Ada juga pimpinan serikat buruh itu memakai serikat buruh itu untuk cari pekerjaan. Jadi ini yang bikin kita susah sebenarnya di dalam menyelesaikan masalah-masalah begitu. Karena siapa yang mewakili buruh itu, begitu banyaknya mereka sehingga pemerintah sendiri nggak berani mengambil suatu tindakan yang tegas. Yang mana yang harus dengar, karena kita ini kan mau baik sama semua. Tapi ya inilah menurut saya yang membuat kita ini tidak maju-maju gitu. Tapi Pak, bukankah di luar negeri, setiap perusahaan juga memiliki serikat buruh sendiri? Ya ada, serikat buruh itu ada. Tapi kan kita bukan bicara dengan serikat buruh di perusahaan, kita bicara di tingkat nasional. Serikat buruh di mana-mana di dunia ini ada cuma 2 atau 3. Kita ini punya 100. Bagaimana dia mau selesaikan? Berarti terlalu banyak kepala dan mulut ya Pak? Ya makin banyak yang ngomong dan kadang-kadang yang ngomong itu juga sebenarnya bukan orang bekerja sebagai buruh. Yang ngomong itu banyak kan NGO. Nggak pernah kerja di pabrik juga dia. Cuma ngomongnya paling gede. Tapi pemerintah takut sama yang gitu-gituan. Bagaimana kita mau maju? Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.